السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita semulia-mulia Rasul, kepada keluarganya, para sahabatnya, dengan salam sejahtera. Wabad. Faqad bayyana Allah Ta'ala asalib ad-da'wah ilayhi wa fi muqaddimati dhalika al-hikmah fi ad-da'wati ila Allah. Qala Allah Ta'ala لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. Sungguh Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan metode dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara metode tersebut adalah hikmah di dalam berdakwah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. ومن تتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يسلك سبيل الحكمة في الدعوة، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. Barang siapa yang meneliti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hikmah. Oleh karena itu, banyak di antara manusia yang masuk ke dalam agama Allah jalla wa ala secara berbondong-bondong. Dakhala an-nas fi dinillahi afwajan bi fadlillahi ta'ala thumma bi fadl hadha ar-rasul al-karim alladhi mulia قلبه بالإيمان والحكمة، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته، ثم بعد ذلك نزل إليه الملك وملأ صدره بالحكمة والإيمان، فلذلك كانت دعوته عليه الصلاة والسلام هي دعوة الحكمة. Setelah itu, karena sikap hikmah dan kebijakan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah manusia ke dalam agama Allah. Hal itu adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi hati beliau dengan keimanan dan hikmah. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengisi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan keimanan. وهذا يدل على أن الحكمة من أعظم الأمور الأساسية في الدعوة، حيث أن الذي نزل بها جبريل وفي إناء من ذهب وأفرغها في صدر خير الخلق عليه الصلاة والسلام. Hal ini menunjukkan bahwasanya hikmah di dalam berdakwah adalah merupakan perkara yang esensial dan paling penting di dalam dakwah. Yang mana Jibril langsung membawa hikmah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah ini ditampung di dalam wadah yang terbuat dari emas. Yang emas merupakan harta yang paling berharga. Kemudian hikmah ini diberikan kepada semulia-mulianya makhluk, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah fi ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala la taqtasiru ala al-kalam al-layyin aw ar-rifq fi al-mu'amalah, بل كذلك قد تكون باستعمال الترغيب والترهيب، وهذا يكون في أمام شخص قد يعاند ولا يقبل الحق. Hikmah di dalam berdakwah tidaklah terbatas kepada ucapan yang lembut saja atau tingkah laku yang penuh dengan sopan santun. Akan tetapi hikmah lebih luas daripada itu. Terkadang hikmah menggunakan nasihat yang baik, dan terkadang hikmah menggunakan terhib wa terhib, yaitu dengan melakukan dorongan dalam beribadah dan memberikan peringatan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini berlaku juga bagi orang-orang yang mereka berpaling dari jalan kebenaran. Wataratan takunu al-hikmah bi-istimal al-jidal billati hiya ahsan. Kama qala subhanahu wa jadiluhum billati hiya ahsan. Fatakun al-mujadalah bi-radd al-batil wa bi-bayan al-haqq bil-barahin wal-adilla allati tadullu alayhi. Dan terkadang penerapan hikmah dalam berdakwah juga disertai dengan dialog dengan cara yang paling baik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan berdialoglah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yaitu dengan menjelaskan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil yang itu bersumber dari hal-hal atau akal yang sehat. Hal itu tujuannya adalah untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Wataratan takunu al-hikmah bi-istimali ad-darb wat-ta'dib. Kama jaa fi al-hadith, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa kadhalika bi-iqamati al-hudud. مثل جلد شارب الخمر وجلد الزاني البكر وغير ذلك، وهذا وكذلك الجهاد في سبيل الله استعمال السيف، وهذا لولي الأمر ولي أمر المسلمين. Dan terkadang sisi lain dari penerapan hikmah dalam berdakwah dengan memukul, yang itu adalah pukulan sifatnya untuk mendidik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Demikian juga disertai dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan, Seperti pukulan atau cambuk bagi orang-orang yang mereka berzina, meminum khamr atau yang semisalnya, atau dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana jihad ini berada di bawah panji para pemerintah. Wa min al-hikmah ta'ammul hal al-mad'u wa an-nadhar fi ad-dhuruf allati tuhitu bih وكيفية التخاطب معه. قد جاء في هذا حديث معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي فلا بد أن تنظر في حال المدعو وكيف تتخاطب معه، لأن الناس لا يستوون في أسلوب الدعوة معهم. Di antara juga yang merupakan bentuk penerapan hikmah dalam berdakwah adalah memperhatikan objek dari masyarakat yang didakwahi, melihat keadaan mereka, akhlak mereka, dan juga perilaku mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Oleh karena itu, bagi seorang da'i haruslah bisa menerapkan sikap ini di kalangan mana dia akan berdakwah, karena sesungguhnya tingkatan dari lapisan masyarakat itu berbeda-beda kondisinya mereka. وقد ذكر العلماء في تعريف الحكمة أشياء كثيرة، منهم من قال الحكمة هي إتقان الأمور، ومنهم من قال هي وضع كل شيء في موضعه. أقوال كثيرة في تعريف الحكمة بلغت إلى 29 قولا. Para ulama telah mendefinisikan tentang makna hikmah ini dengan berbagai macam definisi. Di antara definisi hikmah adalah itqanul umur, yaitu memantapkan dan menempatkan perkara secara proporsional. Kemudian di antara makna hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, wad'u kulli syai'in fi maudhi'ihi, yaitu meletakkan segala hal pada tempatnya. Dan juga definisi-definisi lainnya yang dibawakan oleh para ulama, yang mana dari definisi ini ada sekitar 29 perkataan dari para ulama tentang definisi hikmah ini. Wal qawl al jami' fi ta'rif al hikmah annaha al isabah fi al aqwal wal af'al ووضع كل شيء في موضعه الذي يليق به. Kemudian makna yang menyeluruh dari definisi hikmah ini adalah al-isabah fil aqwali wal af'al, tepat di dalam ucapan dan perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi maudhihi, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wal hikmah tarid fil Quran taratan bimufradiha wa taratan tuqranu bighairiha. Mufradah fi qawlihi subhanahu wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khairan katira. Wa ka qawlihi subhanahu wa laqad atayna Luqman al hikmah. Wal maqsud bil hikmah huna idha ja'at mufradah هو ما سبق تعريفه الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع الشيء في موضعه اللائق به. Dan kata hikmah ini di dalam Al-Quran terkadang datang dalam bentuk mufrad, yaitu kata tunggal, sebagaimana Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, barang siapa yang dianugerahkan kepada dia al-hikmah, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Dan juga firman Allah Ta'ala, walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman suatu hikmah. Adapun hikmah apabila datang dalam bentuk mufrad, kata tunggal, adalah maknanya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tepat di dalam ucapan, perbuatan, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa ahyanan takunu maqrunatan bi al-kitab fa qawlihi subhanahu wa ta'ala fi wasf an-nabiy alayhi as-salatu was-salam wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah. والمقصود بالحكمة هنا إذا قرنت مع القرآن المقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى. Yang kedua, apabila kata hikmah bersambung dengan Alkitab, yaitu kata hikmah yang bersambung dengan Alkitab, sebagaimana Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah mengajarkan kepada mereka yaitu Alkitab dan hikmah. Maka apabila kata al-hikmah bersanding setelah kata Alkitab, maksudnya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya dari para imam. والحكمه كما ذكر العلماء نوعان حكمه علميه او نظريه وهي الاطلاع على بواطن الاشياء ومعرفه ارتباط الاسباب بالمسببات خلقا وقدرا وشرعا وحكمه عمليه وهي ان تضع كل شيء في موضعه اي العلم مع العمل العلم حكمه العلميه والعمل الحكمة العملية. Dan hikmah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hikmah ilmiah nadhariyah. Hikmah ilmiah nadhariyah adalah mengetahui segala hal atau mengetahui berbagai macam perkara dengan pengetahuan yang detail. Kemudian mengetahui keterkaitan antara sebab dan akibat, baik berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan takdir ataupun berkaitan dengan syar'i. Kemudian hikmah yang kedua adalah hikmah amaliyah, yaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maka hikmah ilmiah nadhariyah yang pertama tadi disebut juga dengan ilmu, dan hikmah amaliyah adalah disebut juga sebagai amal. Wa al-hikmah al-amaliyah laha thalath darajat. Darajah al-ula an tu'ti kull shay'in haqqahu fi waqtihi al-munasib lahu. Kemudian hikmah amaliyah, yaitu hikmah berupa penerapan praktek dalam beramal, ada tiga derajat. Yang pertama, engkau menempatkan sesuatu sesuai pada haknya. Engkau menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya dan tepat pada waktunya. Al-thaniyah, ma'rifat anna Allah subhanahu wa ta'ala adlun la yadlimu an-nasa syai'an. وأنه له حكم في أحكامه وفي شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى. Hikmah atau tingkatan yang kedua dari hikmah amaliyah, mengetahui akan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengetahui bahwasanya Allah tidak akan pernah mendzalimi hamba-hambanya. Yang mana hikmah ini erat kaitannya dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum takdir dan perkara-perkara syar'i yang lainnya. المرتبة الثالثة البصيرة، والبصيرة المقصود بها العلم. فلا بد للداعي الحكيم أن يكون عالما بما يدعو إليه. الأمر الثاني أن يكون عالما بأن يكون على بصيرة وعلم بحال هذا المدعو، والثالث أن يعرف كيفية دعوة هذا الشخص، فلا بد من بصيرة فيما يدعو إليه أي من علم، ولا بد أن يعرف حال هذا المدعو، والثالثة يعرف كيفية دعوة هذا المدعو. Kemudian tingkatan yang ketiga dari hikmah amaliyah adalah al-basirah, memiliki basirah, memiliki ilmu. Yang mana basirah ini atau berdakwah dengan ilmu ini harus tegak padanya tiga perkara. Yang pertama, haruslah seorang dai mengetahui apa yang ia dakwahkan. Yang kedua, seorang dai haruslah berilmu dalam menghadapi kondisi objek yang dia dakwahi. Yang ketiga, seorang dai hendaknya mengetahui metode di dalam berdakwah. وقد ذكر العلماء ان اصول السلوك والاسلوب الحكيم جمعها الله عز وجل في قوله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه جمعت أسلوب السلوك الحكيم. Dan pokok di dalam hikmah dalam berdakwah serta kaedah yang berkaitan dengannya seluruhnya terhimpun di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, memberikan pemberian kepada kerabat, melarang dari perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan yang melampaui batas. Demikianlah Allah memberikan nasihatnya kepada kalian agar kalian ingat. Oleh karena itu, hal-hal di atas tadi yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya adalah pokok dan kaedah yang sangat, yang paling esensial di dalam hikmah, di dalam berdakwah. Wal-hikmah kama yaqulu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل الحكمة معرفة الدين والعمل به, معرفة الدين والعمل به, لأن العلم لا بد له من عمل وإلا لم ينتفع صاحبه به. Kemudian di sana terdapat pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang definisi dari hikmah, dan ini juga dibawakan oleh ulama yang lainnya dari ulama salaf. Hikmah yaitu mengetahui perkara agama dan mengamalkannya. Wa hunaka 'iddat turuq li as-siyasah al-hakimah fi ad-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala dzakara al-ulama aw jama'aha al-ulama fi 'iddati umur. الأمر الأول تحري أوقات الفراغ عند المدعو, وذلك من أجل ألا يمل السامع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة, ولكن ليس كل يوم, إنما في يوم واحد في الأسبوع كما جاء في حديث ابن مسعود. لماذا؟ من أجل ألا يمل المستمعون. فمن الحكمة أن يتحرى الإنسان أوقات الفراغ عند المدعو من أجل ألا يمل من سماع الموعظة. Di sana terdapat metode-metode yang itu adalah merupakan metode penerapan hikmah dalam berdakwah. Di antara metode penerapan hikmah dakwah tersebut, yang pertama memilih waktu yang lenggang dari objek yang kita dakwahi atau waktu di luar kesibukan mereka, karena hal tersebut akan lebih membuat mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat hanyalah sehari dalam satu minggu, karena dikhawatirkan hal tersebut akan membuat mereka jemu dan bosan. Hal ini sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kadzalika min al-asalib al-hakimah tark al-amr alladhi la darara wa la ithma fi tarkih min bab ittiqa al-fitnah kama jaa fi hadith Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lawla anna qaumaki hadith 'ahdin bikufr la hadamtu al-ka'bah wa la ja'altu laha babayn wa la alsaqtu babaha bil ard ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اتقاء الفتنة وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. Di antara metode yang kedua di dalam praktek penerapan hikmah dalam berdakwah, meninggalkan perkara yang itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, sementara meninggalkannya tidak menyebabkan dosa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, kalau bukan karena kaummu, mereka baru keluar dari kekafiran jahiliyah, pastilah aku akan perintahkan Ka'bah supaya dibongkar. Kemudian akan saya masukkan apa yang dahulu mereka keluarkan. Kemudian aku jadikan dari Ka'bah ini dua pintu. Dan aku eratkan pintu itu dengan tanah. Hadis ini muttafaqun alaih. Kadzalika min al-asalib al-hakimah fi ad-da'wah at-ta'lif, ta'lif al-qulub ahyanan bil mal. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فالداعية مثل الطبيب الذي يعرف كيف يعطي العلاج، فهذا يناسبه علاج والآخر يناسبه علاج آخر، وهكذا فيختلف الناس في معالجتهم، وهكذا بالنسبة للداعية إلى الله تعالى. Kemudian penerapan yang ketiga dari sikap hikmah dalam berdakwah adalah melembutkan hati manusia dengan memberikan harta kepada mereka. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya benar-benar aku akan memberikan harta kepada seseorang, padahal orang lain yang tidak saya beri lebih saya cintai daripada yang saya beri. Karena saya khawatir dia akan terjatuh mukanya ke dalam neraka. Oleh karena itu, dai adalah laksana dokter yang dia memberikan pengobatan kepada pasiennya, serta mampu menempatkan pengobatannya tepat kepada orang yang sakit sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. كذلك من الحكمة عدم مواجهة الناس بالعتاب، فلا يسمي فلانا وفلانا فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينصح ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلا يقول ما بال فلان يفعل كذا وكذا يسميه، لا، لكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهذا عين الحكمة. Sikap penerapan yang kelima, tidaklah menasihati manusia dengan cercaan dan celaan, seperti mencela dengan menyebutkan nama person tertentu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Kenapa suatu kaum melakukan ini dan itu? Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan suatu kaum, beliau tidak langsung menjelaskan person tertentu yang mana itu adalah metode dakwah yang merupakan inti dari hikmah dalam berdakwah. كذلك من الحكمة إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه سواء في باب الخير أو في باب الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن جهز غازيا فقد غزا. هذا في باب الخير. وفي باب الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا من إعطاء الوسائل ما تصل إليه، وهو أسلوب من أساليب الحكمة. Kemudian sikap penerapan hikmah yang keenam adalah menempuh metode yang praktis dan dipahami oleh orang lain. Sebagaimana hal tersebut dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan di atas kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya. Dan sabda beliau, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang membiayai pasukan perang, maka sungguh dia telah berperang. Kemudian juga sabda beliau, inna min akbaril kabair an yal'anar rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Kila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang bisa mencela kedua atau melaknat kedua orang tuanya sendiri? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yaitu dengan cara seorang mencerca bapak orang lain sehingga orang itu menyebabkan orang lain yang dicerca bapaknya mencerca bapaknya lagi, atau seorang mencerca ibu dari orang lain sehingga yang dicerca tadi akan mencerca ibunya. كذلك من أساليب الحكمة أن يكون الجواب أعم من السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، أنا أتوضأ بماء البحر؟ فكان الجواب: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، وذلك ليكون الجواب أعم لحاجة السائل لمثل هذا الشيء الذي أضافه النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian metode yang ketujuh dalam penerapan hikmah berdakwah memberikan jawaban yang lebih mencakup daripada pertanyaan yang ditanyakan. Memberikan jawaban yang lebih mencakup daripada pertanyaan yang diajukan. Hal ini sebagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum berwudu dengan air laut. Maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lebih mencakup daripada pertanyaan yang diajukan. Dan ini merupakan sikap hikmah dan metode hikmah di dalam berdakwah. Kadzalika min al-hikmah an yadrib al-insan al-amthal. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن للمؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا أسلوب من أساليب الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. Kemudian yang kedelapan, seorang dai di dalam berdakwah memberikan sebuah permisalan kepada objek yang didakwahi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana satu bangunan yang saling menguatkan dan mengeratkan satu dengan yang lainnya. Dan juga sabda beliau yang lainnya, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, kemudian tolong menolongnya di antara mereka adalah laksana satu jasad. Yang mana apabila satu anggota badan merasakan sakit, sakit ini juga akan diderita oleh seluruh badan yang lain, baik dengan cara tidak bisa tidur malam atau badannya terasa demam. ولا بد للداعية أن يبدأ بخطوات محسوسة، وهذا من الحكمة. تلك الخطوات هي أربع خطوات. الخطوة الأولى أن يبدأ بنفسه فيصلحها ويقيمها على دين الله من أجل أن يكون قدوة صالحة لغيره. Kemudian perkara yang seyogianya diperhatikan oleh orang-orang yang mereka berdakwah adalah memperhatikan empat tingkatan yang harus dia perhatikan sebelum berdakwah. Tingkatan pertama, seorang dai hendaknya memulai dirinya sendiri. Dia memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi panutan yang baik. ثم بعد ذلك يتوجه إلى بيته فيصلح بيته ويجعله بيتا مسلما كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. Tingkatan kedua, seyogianya seorang dai dia memulai memperbaiki keluarganya setelah dirinya, yaitu dengan memberikan pengajaran yang islami di dalam keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa andir ashirotakal akrobin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-khutwa thalithah, barakallahu fikum, an yatawajjah ila al-mujtama' fayuhadzir min al-radha'il wa yusajj' al-makarim wal-fada'il. Tingkatan yang keempat adalah mendakwahi masyarakat. Kesetingkatan yang ketiga adalah mendakwahi masyarakat, yaitu dengan mendakwahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran serta mengajak kepada keutamaan dan akhlak yang mulia. Thumma da'wat ghair al-muslimin ila al-islam as-sahih alladhi ja'a bihi an-nabiy alaihi as-salatu was-salam. Kemudian tingkatan yang terakhir, yaitu yang keempat, mendakwahi selain kaum muslimin kepada manhaj yang benar, kepada syariat Islam. هناك أساليب الدعوة الحكيمة الناجحة المؤثرة في الناس وهي تتلخص في عدة أمور. Di sana terdapat cara-cara dan metode-metode penerapan hikmah agar seorang sukses dalam berdakwahnya, yang mana itu terangkum dalam beberapa perkara. الأمر الأول معرفة المرض وكيفية علاجه. نعرف المرض أي ما هي المعصية أو ما هي المخالفة عند الشخص، ثم كيفية العلاج لهذه المعصية والمخالفة. Yang pertama, mengetahui penyakit yang ada pada objek yang dia dakwahi, baik itu kemaksiatan yang ada kepada mereka ataupun bentuk-bentuk kemungkaran yang lainnya. Kemudian dia mengetahui obatnya dan menempatkannya pada tempatnya. Al-amr ats-tsani izalat asy-syubuhat allati tamna hadha al-mad'u min qabul al-haq. Yang kedua, menghilangkan syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang ada pada objek yang kita dakwahi, yang mana syubhat tersebut menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. كذلك ترغيب المدعو في الدواء وترهيبه من ترك هذا الدواء، مثل الطبيب إذا جاء إليه المريض فيشخص المرض ثم يعطيه الدواء ويرغبه في هذا الدواء ويقول له إلى إذا لم تستعمل هذا الدواء ربما يزيد المرض وربما تموت، فيرغب هذا المريض في استعمال هذا الدواء. Yang ketiga, seorang dai menekankan kepada objek yang didakwahinya untuk benar-benar konsekuen dengan obat yang dia berikan. Hal ini sebagaimana dokter apabila dia memberikan resep pengobatan atau obat kepada pasiennya, dia akan memberikan penekanan. Kalau seandainya Anda tidak meminum obat ini, maka yang terjadi penyakit Anda akan bertambah parah atau mungkin bahkan Anda akan mati. كذلك أن يتعاهد هذا المدعو بالتربية والتوجيه والإرشاد، أي يستمر معه ويواصل التربية والتوجيه والإرشاد من أجل أن يستمر على الخير. Demikian juga seorang dai memberikan tarbiyah secara berkesinambungan kepada orang-orang yang sudah menerima dakwah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan mereka di dalam meniti ajaran agama yang benar. Taqumu asalibud da'wah hafizakum Allah على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كل أساليب الدعوة تقوم على هذه الأمور: الحكمة، الموعظة بالتي هي الموعظة، والجدال بالتي هي أحسن. Kemudian yang kelima, metode-metode yang ada di atas seluruhnya berdiri pada beberapa landasan atau berpusat pada beberapa landasan, yaitu bersikap hikmah, memberikan nasihat yang baik, dan berdiskusi dengan cara yang paling baik. Hunaka mawaqif wa qasas hasalat lin nabi alaihi salatu wassalam wa kadzalika la ghairihi من الخلفاء والصحابة والصالحين تدل على استعمال الحكمة في المواقف، فأبدأ إن شاء الله ببعض مواقفه صلى الله عليه وسلم التي تدل على الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. Di sana terdapat momen-momen dan kisah-kisah dalam penerapan hikmah ketika berdakwah, yang itu diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun khulafaur rasyidin, para sahabat ataupun orang-orang yang soleh. Dan insyaallah kita akan mulai dengan sikap hikmah yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mawqif al-awwal كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل في مكة، وكان في الكعبة وحول الكعبة 360 صنما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بتكسير وتحطيم تلك الأوثان، وإنما أولا بدأ بالدعوة فحطم الأصنام من قلوبهم، ثم بعد ذلك في عام فتح مكة عام 8 للهجرة حطمها عليه الصلاة والسلام بيده. فأولا بدأ بزرع وترسيخ العقيدة في قلوبهم وتحطيم الأصنام من قلوبهم، ثم بعد ذلك حطمها بيده عليه الصلاة والسلام. Yang pertama adalah penerapan dari sikap hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yaitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang mana ketika dakwah periode Mekah diketahui ketika itu di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memulai dakwah beliau dengan menghancurkan patung itu satu persatu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah mengokohkan akidah mereka. Rasulullah menghancurkan berhala yang ada di dalam hati-hati mereka. Sehingga tatkala masuk tahun Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung tersebut. Maka inilah bentuk hikmah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memfokuskan penerapan atau memperbaiki hati dalam akidah sebelum menerapkan dan mengingkari hal-hal yang mungkar. كذلك ظهرت الحكمة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع رؤوس الكفر كأبي جهل وأبي لهب، حيث أنهم كانوا يؤذونه ويتحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويصبر. Demikian juga potret lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hikmah beliau adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan para gembong-gembong kafir dan kesyirikan, di antaranya Abu Lahab dan Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar di dalam menghadapi mereka dan hikmah di dalam menghadapi mereka. كذلك حرض الكفار عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، حرضوا أقرب الناس إليه كأبي طالب، وهكذا حرضوا ملك الحبشة على الصحابة من أجل أن يقتلهم، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصبر. Tidak hanya sebatas itu, bahkan para gembong-gembong kafir tersebut, mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara mempengaruhi Abu Thalib ataupun dengan cara mempengaruhi Raja Habasyah untuk membunuh Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi Rasulullah bersabar di dalam menghadapi gangguan orang-orang musyrik yang mengganggunya. ولما رماه أهل الطائف بالحجارة وجاء ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. Demikian juga apa yang beliau alami ketika beliau dilempari batu oleh penduduk-penduduk Taif. Beliau bersabar, bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya. Walamma syugga ra'suhu alaihi salatu wassalam fi ghazwati Uhud وسال الدم على وجهه كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Demikian juga tatkala kepala beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil, ya, maka beliau kemudian bersabda, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Walamma futihat Makkah 'am 8 lil hijrah, lam yantaqim an-nabi 'alaihi salatu wassalam min al-kuffar. ولكن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام في دعوة هؤلاء إلى الإسلام. Dan tatkala tahun penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, idhabu fa'antum utulaqo, pergilah kalian seluruhnya karena kalian telah dibebaskan. Demikianlah sikap hikmah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma qadima alaihi salatu wassalam ila al-Madinah, kadzalika dhaharat hikmatuhu fi iddati umur. Minha awwalan al-islah bain al-Aws wal-Khazraj. Wa qad kanat al-hurub bainahum 'asharat as-sinin. Fa bada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan bil-islah وجمع الكلمة بين الأوس والخزرج. Dan tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau juga menerapkan praktek hikmah ini dalam berdakwah. Yang pertama, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengislah atau mendamaikan di antara dua kubu yang saling berseteru dan berkecamuk di antara mereka peperangan selama 10 tahun, yaitu Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan persatuan di antara mereka dan menyatukan kalimat mereka. Kadzalika min al-asalib allati istamalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wa hiya tadullu ala al-hikmah muhawalat istimalat قلوب اليهود إلى الإسلام وأن يدخلهم في دين الإسلام. Kemudian yang kedua, usaha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi agar mereka masuk ke dalam Islam. كذلك التدرج في التشريع. التدرج في التشريع فالخمر مثلا لم تحرم فجأة ولكن تدرج الشرع في تحريمها وهذا من الحكمة من أجل أن يتقبل المدعو هذا الشيء. Yang ketiga, beliau menerapkan syariat secara bertahap. Sebagai contoh di sini adalah minuman khamr. Diharamkan minuman khamr ini tidaklah secara langsung, akan tetapi melalui beberapa tahapan dan proses sampai hati mereka benar-benar mantap dan menerima tentang pengharaman khamr ini. Kadzalik tahammulu sallallahu alaihi wasallam li akhlaqil a'rab wa qad kana fihim al-ghilzah fa yati ar-rajul wa yumsik bin nabi alaihi salatu wassalam min thiyabihi wa yaqul a'tini min malillah ya muhammad لا من مالك ولا من مال أبيك فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أعطوه من مال الله لا من مالي ولا من مال أبي وهذا من الحكمة والرفق في الدعوة. Kemudian yang keempat, akhlak beliau yang penuh dengan kesabaran tatkala menghadapi orang-orang A'rab, orang-orang Badui. Di antaranya adalah orang Badui yang kencing di masjid atau orang Badui yang menarik kerah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berilah hartamu untukku, bukan dari harta selainmu." Maka kemudian beliau menghadapinya dengan sabar seraya bersabda, "Berilah dia dari harta Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang lainnya." كذلك استشارته صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في غزوة بدر وغيرها فكان يرجع إليهم ويستشيرهم ويأخذ بقولهم وهذا من الحكمة في الدعوة. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dan berdiskusi dengan para sahabatnya sebagai contoh pada saat perang Badar. Dan hal ini adalah merupakan ya bentuk daripada bentuk-bentuk hikmah di dalam berdakwah. كذلك موقف صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة فأخذ السيف وأراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فلما قام استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم قال سقط السيف من يد الأعرابي وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي كن خير آخذ يا محمد فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتركه فدخل ذلك الأعرابي في دين الإسلام. Demikian juga sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang Badui yang hendak menodong beliau untuk dibunuh. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dan setelah itu jatuhlah pedang dari orang yang menodong tadi, dari si Badui yang menodong tadi. Maka setelah itu Badui ini mengatakan, "Wahai Muhammad, bunuhlah aku secara baik-baik." Maka yang terjadi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Maka masuklah orang Badui ini ke dalam Islam. Kadzalik mauqif sallallahu alaihi wasallam min alladhi arada an yasta'dinahu fi az-zina. Ja'a rajul ila ar-rasul alaihi as-salatu was-salam wa qala ya rasulullah i'dhal li biz-zina. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى هل ترضاه لأمك لأختك لعمتك لخالتك لابنتك؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال والناس كلهم لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم. فخرج الرجل وليس في قلبه هم ولا يريد تلك المعصية، وهذا من الحكمة. فلم يعنف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضربه، ولكن تلطف معه بالخطاب. Demikian juga sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta izin kepada beliau untuk berzina, yang mana seorang pemuda ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah izin kepadaku agar aku berzina." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau ridho kalau seandainya ibumu dizinahi, apabila saudarimu dizinahi, apabila bibimu, putrimu dizinahi?" Maka orang ini menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "Demikian juga manusia yang lain, mereka tidak ridho kalau ibunya, bibinya, saudarinya, anak putrinya untuk dizinahi." Maka kemudian keluarlah orang ini dalam keadaan dia ridho dengan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diridho dan merasa tenang setelah diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan pengajaran secara keras kepada beliau. Tidaklah memberikan pengajaran secara keras kepada pemuda ini. Sehingga pemuda ini pun dengan tenang dia keluar dan menerima apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهناك مواقف للسلف كذلك تدل على الحكمة. منها موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Di sana juga ada penerapan sikap hikmah yang dilakukan oleh para salaf. Di antaranya adalah yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Walakin lamma mana an-nas az-zakah ba'da wafat ar-rasul alaihi as-salatu was-salam, qama Abu Bakar wa rafa'a sayfahu wa qala والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. Demikian juga kebijakan hikmah yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika zaman riddah, ketika manusia banyak yang murtad dan mereka enggan untuk membayar zakat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangi untuk membayar zakat mereka dari unta yang mereka pelihara, padahal mereka membayarnya pada zaman Nabi SAW, niscaya aku akan perangi karena keengganan mereka membayar zakat tersebut. Kadzalika min al-mawaqif mawqif al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu يوم تنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في عام 40 للهجرة، وذلك من أجل ألا تحصل الحروب وتسفك دماء المسلمين. Demikian juga sikap hikmah lainnya yang diterapkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tatkala Al-Hasan menyerahkan tampuk khilafahnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, yang mana itu dilakukan dalam rangka menghindari peperangan dan bertumpahnya darah serta untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Kedalika min al-mawaqif as-salaf mawqif al-khalifah Sulaiman ibn Abd al-Malik ma'a عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان خرج في ليلة من الليالي فسمع، فكان هناك برق ورعد شديد، فخاف سليمان بن عبد الملك ونظر إلى عمر بن عبد العزيز وهو يضحك، فقال له سليمان: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط؟ قال عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، أي الرعد والبرق، فكيف بصوت عذاب الله؟ فبكى سليمان وقال: خذ هذه 1000 درهم، أعطاه 100,000 درهم، قال: فتصدق بها. فقال عمر بن عبد العزيز: لا أريد هذا، ولكن هناك أقوام قد ظلمتهم فلا بد أن تتحلل من مظالمهم. بعد ذلك رد سليمان بن عبد الملك المظالم للناس وأخذ يعدل بين رعيته. Kemudian penerapan sikap hikmah yang lainnya adalah yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah taala, yang mana keduanya pernah keluar di malam hari. Kemudian terdengarlah suara kilatan petir. Kemudian Sulaiman berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, pernahkah engkau melihat malam yang seperti ini? Apakah engkau tidak mendengarkan suara petir tadi? Maka Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, ini adalah suara rahmat dari Allah. Lalu bagaimana kalau engkau mendengar suara adab dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Sulaiman memberikan sejumlah uang, yaitu 100,000 dirham untuk disedekahkan. Maka Umar berkata, Bukan ini yang diinginkan wahai Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin berkata, apa itu? Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab, sesungguhnya ada di antara rakyat-rakyatmu yang engkau zalimi, maka kembalikanlah hak-hak mereka. Maka kemudian Sulaiman pun mentaati dan kemudian dia mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi tadi. فهذه بعض الأمور التي تدل على الحكمة في الدعوة. وفي الأخير لا بد للداعية أن يكون حكيما في دعوته إذا أراد من الناس أن يقبلوا هذه الدعوة وأن يتأثروا بنصيحته. Oleh karena itu di sini sebagai akhir dan penutup, hendaknya seorang dai dia harus berbekal sikap hikmah di dalam berdakwah. Hal itu tidak lain adalah dalam rangka untuk menarik simpatik masyarakat yang ia dakwahi dan agar mereka mendengarkan nasihat dan ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا الشرور وأن يجعلنا دعاة حكماء وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk memperoleh segala kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Sesungguhnya Allah Maha Mampu atas semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Barangkali mungkin apakah masih ada waktu tidak untuk tanya jawab ini? Silakan. Kalau tidak maka saya akan menutup perjumpaan. Silakan mungkin kita berikan fursa atau kesempatan bagi ikhwah yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu. Ya, mungkin 1 2 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tuh hatinya itu dibedah gitu. Dan maksudnya itu dibedah itu ya dibedah oleh Jibril. Jadi apakah yang dimaksud dengan dibedah itu yang hikmah tadi atau memang dibedah secara lahiriah atau gimana itu? Ya, fadilatul Syekh. Huna soal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yashaqqu qalbuhu wa syaqqahu Jibril. Fal hadza asyaq yani takun ala tariqatil haqiqiyah au annahu yani kau au annahu bi mujarradil hikmah faqat lakin laisa annahu ala annahu syaqqul haqiqiyah. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaq alladhi hasala lin nabi alaihi salatu wassalam huwa syaq haqiqi. Syaq sadrah wa futih. Wa hadhihi 'amaliyah jarahiyah. Qama biha Jibril alaihi salam bi tawfiq rabbil alamin. Wa lidhalika ba'da dhalik a'ada الصدر من جديد وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه خيط في صدره من صدره إلى سرته من آثار هذا الشق الذي حصل له وهو ما زال في عمر 4 سنوات فهذه عملية جراحية حقيقية حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام فتح صدره حقيقة وأتي بإناء من ذهب وفيه مملوء حكمة فصب في صدره عليه الصلاة والسلام. Jadi kejadian bahwasanya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah adalah kejadian yang sifatnya hakiki. Yang mana ini adalah kejadian atau pembelahan dada ini dilakukan oleh malaikat Jibril. Hal itu berdasarkan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah dalam rangka untuk diisi di dalam hatinya hikmah dan beliau terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan ini beliau terjadi dialami oleh beliau sampai kemudian beliau berumur 40 tahun. Kemudian juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibedah, maka Jibril membawa hikmah tadi ke dalam wadah yang terbuat dari emas tadi, yang terisi dengan hikmah, yang mana kemudian Jibril memasukkannya ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dada beliau pun dipenuhi dengan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyebutkan salah satu contoh dakwah dengan hikmah adalah sahabat Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Gimana Zat, penjelasannya lebih rinci? Ya fadilat Syekh, dzakarta qabla al-qalil min hikmati dakwati Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu annahu qatala ala man izzakah. Kaifa ya'ni bayanu dhalika bitafsil. Jadi di sini ada pertanyaan dijelaskan tadi oleh Syekh tentang bahwasanya Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu bagaimana penjelasannya tentang masalah ini? Nah, أحسنت بارك الله فيك. من الحكمة أحيانا استعمال الشدة. فأبو بكر رضي الله عنه لما رأى أن الناس بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم من رجع إلى عبادة الأوثان ومنهم من منع الزكاة قام وقاتلهم بعد أن بلغهم أن هذا دين الله لابد من الزكاة. فلما رفضوا وأصروا ألا يدفعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه من أجل أن يرجع الناس إلى الدين الصحيح الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن أحيانا من الحكمة استعمال الشدة لكن في موضعها الذي يليق بها. Jadi penjelasan tentang hikmah yang diterapkan oleh Abu Bakar tadi, bahwasanya merupakan perkara hikmah adalah menerapkan sikap keras kepada orang-orang yang mereka menyelisih agama. Seperti yang dilakukan di zaman Abu Bakar, yang mana orang-orang mereka kembali murtad dan menyembah patung. Di antara mereka ada yang tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar pun menerapkan kebijakan dan hikmah untuk memerangi manusia, hal itu agar mereka kembali kepada agama yang benar. Dan ini adalah merupakan bagian dari hikmah. Dan tentu perkara ini tidak dilakukan secara serampangan, tapi dilakukan ya dengan ketentuan dan dengan penempatan sesuatu yang layak pada tempatnya. Ya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Di masyarakat kita kan masih alergi dengan kata salafi. Nah itu gimana? Apakah kita menyembunyikan diri identitas kita atau kita perlu menyebutkan kata salafi itu, Ustaz? Bagaimana nasihat Syekh? Barakallahu fiik. Fadilat Syekh. Idza nara fi mujtama'ina ba'dul mujtama' yatahassasun aw yakhafun min ismi salafi. Fa kaifa mawqi'una aw mawqifuna hal nahnu ya'ni labud an nudhhir bismi salafi aw nahnu nukhabbi'uhu min ajli al-maslahah waffaqakumullah. لا بأس أن يعني الإنسان لا يقول أنا سلفي إذا كان الناس ينفرون من الدعوة فيقول أنا مسلم كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين. وكلمة مسلم هذه تكفي إذا كان الإنسان إذا قال أنا سلفي سينفر الناس من الدعوة، لأن المقصود هو جمع الناس على الإسلام وعلى الدعوة وعلى الدين الصحيح. نعم، وهذا من الحكمة في الدعوة، يخفي كلمات سلفي يقول مسلم. Maka beliau menjawab tidak mengapa seorang untuk menyembunyikan identitas atau tidak mengatakan saya salafi, hal itu dalam rangka untuk membuat manusia tidak lari dari dakwah, karena hakikatnya kita seluruhnya adalah muslim. Maka cukup kita katakan kalau seandainya masyarakat lari dari kita, kita katakan kita muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah, huwa sammakumul muslimun min qabl. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamai kalian dengan nama muslim, dengan nama Islam. Karena maksud dari dakwah ini adalah untuk menghimpun manusia dan mengumpulkan manusia di atas kalimat yang benar dan dakwah yang menuju kepada hikmah. السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, yang saya mau nanyakan yaitu tentang penerapan sikap dakwah yaitu tentang musyawarah. Karena Rasulullah sendiri dalam pengambilan keputusan sering melakukan musyawarah seperti penjelasan tadi. Nah, yang saya mau tanyakan di sini yaitu tentang sejauh mana penerapan syariat Islam tentang musyawarah tersebut. Karena musyawarah itu kan bagian dari demokrasi. Mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Syekh, Fadilatul Syekh, huna soal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yutabbiq min ba'dil hikmah yakni al-musyawarah ma'a ba'di ashabihi. Fa kaifa ya'ni muda tatbiki hadhihi al-musyawarah baina mujtama'ina. Al-musyawarah musyawarat al-mas'ul aw ar-ra'is aw al-amir an yushawir ahl al-hal wal 'aqd. Yushawir al-ulama wa ahl al-khibrah fi kulli majal. Fi bab al-iqtisad yushawir alladhina 'indahum ma'rifah bil-iqtisad. وفي باب الفتية والقضاء يرجع إلى العلماء، وهكذا في كل باب يشاور من سيشيرون عليه بالصواب. وهكذا المسلم ينبغي له ولو لم يكن رئيسا أو وزيرا أو أميرا ينبغي له أن يشاور من يعني يرى فيه الخير والعلم، يشاوره في أن يشاوره في أموره من أجل أن يشير عليه بالصواب ويجتمع رأيه مع رأي هذا الذي يشير عليه بالصواب. Jadi musyawarah adalah merupakan kebaikan yang diterapkan oleh syariat Islam ini, yaitu permusyawaratan ini terjadi bisa tingkatan para pemimpin ataupun para pemerintah. Atau ya, permusyawarah ini terjadi di antara para ulama. Yang jelas, di dalam permusyawarah seorang atau masing-masing pihak bermusyawarah dengan seorang yang itu adalah ahlinya. Sebagaimana musyawarah ini tidak hanya dilakukan oleh para pemerintah saja, tapi musyawarah ini juga dilakukan oleh per individu di antara muslim. Yang mana masing-masing dari mereka saling bermusyawarah dengan orang yang ahli di bidangnya agar mereka mencocoki kebenaran. Mungkin nakhdim syekh, sudah kan muncul. نختم محاضرة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزقنا جميعا التوفيق في أمورنا وأن يرزقنا الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita di surga-Nya dan kita senantiasa mendapatkan taufik untuk mengerjakan ketaatan. Sungguhnya Allah lah yang Maha mampu atas semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ali wa sahbihi wasallam.